بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pada kali ini, kita kembali menatap ke langit, melihat ke langit melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya ana ambil beberapa ya dari Sahih Al-Bukhari. Yang semoga Allah jadikan ini berfaedah buat kita semua. Ba'dul ahaditsil waridati 'anis sama'. Beberapa hadis-hadis yang terwiridkan tentang langit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya. Perhatikan hadis ini sangat erat kaitannya dengan akidah. Ini salah satu pembahasan yang masyhur dalam akidah. Yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Ya. Ini adalah perbuatan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini kapan, bukan bagaimana. Ya. Kulla lailatin, setiap malam. Ya. Lafal kullu di sini menunjukkan umum dan tidak ada pengkhususan. Maksudnya tidak di malam tertentu saja. Setiap malam tanpa kecuali. Berarti kesempatan kita banyak sebenarnya. Kulla lailatin ila sama'id dunya. Ke as-sama. As-sama kita tahu langit-langit. Yang sama ini disifati dengan dunia. Apa arti dunia? Paling rendah. Ya. Karena kita ini berada di yang paling rendah. Jangan digambarkan bagaimana. Tidak boleh. Takyif tidak boleh dalam hal ini. Takyif itu artinya ilustrasi bagaimana turunnya, enggak. Bahkan pertanyaan bagaimana itu tidak boleh ada. Ya. Tapi kapan turunnya? Dijelaskan oleh Rasul, kullailailatin. Dan Laila ini durasinya, Laila, satu malam durasinya adalah min ghurubi syams. Itu sepakat. Mulainya sepakat para ulama. Mulainya ghurub asyams. Terbenamnya matahari itu sudah jadi lail dalam istilah syar'i. Nah, kemudian endingnya akhiran malam, sehingga disebut malam, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat terlalu fasih ya. Masih banget. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya akhir ending dari malam dalam hitungan syar'i itu di tulu'il fajr. Yaitu fajr shadiq. Selesai itu malam, berganti subah. Subuh. Itu satu pendapat yang terhormat. Ada pendapat lain bahwasanya mulainya dari tulu'us syams, munculnya matahari. Munculnya matahari dengan munculnya fajar beda enggak? Ya beda. Munculnya fajar itu menandakan waktu subuh. Hari mengakhiri waktu subuh dan itu untuk syuruq. Ya kan? Nah. Baik. Nah, sekarang kita udah tahu Laila, tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah tulu'ul fajr. Fajr itu udah subuh, sobah. Ya kan? Sampai situ aja batasannya. Udah jelas bagi sekarang ya. Udah jelas, kita tahu itu dulu step by step. Nah. Ila samai dunia, ke langit terbawah. Jangan pernah membayangkan. Udah selesai. Imani udah selesai. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina di sini juga menunjukkan kapan. Tadi kan di sini udah kulla lailatin tu dzaraf zaman. Menunjukkan zaman secara umum setiap malam dan umum untuk satu malam. Yang kemudian dikhususkan dengan atau ditakyid. Ini kan masih mutlak nih. Mutlak satu malam. Ditakyid atau diikat spesifik ya dengan kata hina yabqa thulutsul lailil akhir. Hina artinya apa? Ketika, saat. Ketika yabqa tersisa atau tinggal thulutsul lail al akhir. Thuluts itu sepertiga. Sepertiga malam yang terakhir. Kita hitung aja kalau misalnya ghurubus syams waktunya maghrib sekarang jam 5 lewat 45 atau 48. 48. Wajib antum sahih. Yang lain perkataannya dhaif atau qaulun qadim ya. 17.48. Waktu tulungan fajar sebelumnya fajar sabiq 5.28. Hah? 5.28 waktu ruang. 4.11. 5.28. 4.11. Menit jumlah itu antum bagi sepertiga. Ya. Yeah. Ya yeah, sekitar itulah. Berarti ya paling dari mulainya jam satuan gitu kan. Kalau untuk sekarang sekitar itulah, 1 sampai jam 4. Yeah. Nah, itu sepertiga malam terakhir. Dan Allah Ta'ala turun dan berkata, "Man yad'uni?" Siapa yang memanggilku, yaitu menyebut namaku, yang berdoa kepadaku. Fa astajibu lahu, maka aku akan menjawab dia. Aku kabulkan. Man yas'aluni, fa u'tiyahu. Siapa yang bertanya, minta padaku, aku kasihnya. Ya kan? Yas'aluni minta padaku, fa maka u'tiyahu, aku kasih dia. May yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Yang dipermasalahkan di sini adalah nuzul turunnya Allah ya dan juga masalah sepertiga malam terakhir. Ini masalah berkaitan dengan akidah yang aslinya para salaf itu udah membiarkan hadis ini begitu saja dan mereka mengimani dan kemudian mengamalkan konsekuensi dari perimanan terhadap ini. Itu menjadi orang-orang mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah sekarang ada beberapa firqah yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dan salaf tentunya. Menafikan nuzulnya Allah Ta'ala. Yang mereka tentukan atau mereka klaim Allah Ta'ala tidak turun. Allahnya bukan Allah yang turun. Tapi siapa? Amruhu wa rahmatuhu. Maka di sini pentakwilan yang turun bukanlah Rabbuna, tapi amru Rabbina dan rahmatu Rabbina. Apa alasannya? Inilah karena tidak mengimani langsung begitu aja untuk akidah semacam ini, tapi dipikir dulu. Dipikir, dinalarkan. Penalarnya, penalarnya adalah Allah itu kan di atas ars. Ya. Terus kalau misalnya dan Allah di atas ars dan di setiap tempat. Kalau misalnya turun, turun itu menunjukkan bergerak. Dan bagi mereka tidak ada pergerakan Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada. Hayyul Qayyum, Maha Hidup. Al Qayyum Maha Mengurusi makhluk. Ya. Dan Al Qayyum bagi mereka ini, Al Qayyum maknanya adalah la yazul, tidak jatuh, tidak bergerak. Itu pemaknaan bermula dari pemaknaan ayat pemaknaan nama Allah Ta'ala Al Qayyum. Akhirnya mereka menyimpulkan seperti itu. Kata Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Naqd Ad-Darimi 'ala Bishr Al-Murisi yang panjang nama judul kitabnya panjang Orang seperti ini kita bilang, hadza aidan min hujajin nisa'i was-sibyan. Ini adalah termasuk hujahnya perempuan dan anak-anak. Paham maksudnya? Antum tahu di sini Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan kepada sufaha harta kalian semuanya, jangan. Itu sufaha di sini siapa? Baik perempuan atau anak-anak yang belum bisa manage keuangan. Ini sufaha mereka. Jamaahnya sapi. Apa arti sapi? Enggak usah diterjemahin, kesian. Ya, tapi di sini ayat sufaha perempuan atau anak-anak. Nah, ini maksudnya ini hujahnya orang-orang dungu. Orang-orang yang enggak punya manage pikiran. Apa nakhot, bukan maksudnya ini, tapi emang itu maksudnya. Itu antum ada kitab, mungkin mungkin mayoritas atau semua dari antum belum tahu atau Allah alam. Kitab namanya Naqd ad-Darimi 'ala Bishr al-Murisi. Atau al-Murisi. Atau judul panjang, judulnya aslinya Naqdul Imam Abi Sa'id Uthman bin Sa'id Ali ala al-Murisi al-Jahmi al-'Anid fi maqtara 'ala Allah 'azza wa jalla min tauhid. Bukunya. Ana enggak hafal. Tapi biasa di kas Naqdul Darimi. Itu aja. Al-Murisi. Jadi ada Bishr Murisi itu yang berpemahaman Jahmiyah yang menafikan semua asma dan sifat Allah Subhanahu. Nah, karya Abu Sa'id Uthman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id Ad-Darimi wafat pada tahun 280 Hijriah. Belum ada terjemahannya. Terjemahan, karena ketika diterjemahkan jadi jelek. Kenapa? Karena uslub kitab ini, uslub itu gaya bahasanya cakep lah pokoknya. Yang bisa bahasa Arab dan biasa membaca literatur klasik itu rasanya pokoknya maknyus lah pokoknya. Anda gak bisa mendeskripsikan Allah. Karena apa? Beliau rahimahullah isi kitabnya membantah teologi Bishr Murisi, takwilan-takwilan batil dibantah keras, tapi dengan gaya bahasa sajak. Bahasa kita tuh sajak namanya, yaitu akhiran hurufnya sama, tapi bukan puisi. Kalimat seperti prosa gini, biasa. Tapi akan ada akhiran komanya itu dengan huruf yang sama. Contoh nih misalnya. Wa lihadha fa yuqalu li hadha al-mu'aridi wa hadha aydan min hujaj an-nisa'i was-sibyan. Indahu bayan wa la li madhhabihi burhan. Amra bi anna amra Allah wa rahmatahu yanzilu fi kulli sa'atin wa waqtin wa awan. Ya kan? Kemudian ganti lagi, switching lagi, jadi nun jadi ra. Fama balun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahuddu li nuzulihi al-laila duna an-nahar. Li syatrahu aw al-ashar. Apa bi amrihi wa rahmatihi yad'u al-ibada lil-istighfar. Al-amru wa rahmata an yatakallama duna wa yaqula hal min da'in fa ujib. Wa istrusina pokoknya. Pokoknya satu buku itu sajak semua isinya. Orang yang baca itu terhibur. Bahkan dari pihak musuh sekalipun. Cakep nih buku ini. Padahal ngenyain gue gitu kan. Cakep banget. Gitu. Diejek itu sama dia. Tapi dibalas juga dengan hujah-hujah yang kuat. Kata golongan ini yang menyelisihi ahli sunnah. Yang turun bukanlah Allah. Tapi apa? Amrullah dan rahmatnya. Sahih. Dan bukan Allah. Gitu. Nah, ini gak ada mazhab gak benar katanya. Karena apa? Perintah Allah. Dan rahmat Allah itu turun waktu. Ya. Rahmat Allah turun kapan? Wah, setiap apa? Wah, siang, malam, pagi, siang, sore, seterusnya. Ya kan? Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di hadis membatasi apa? Sepertiga malam terakhir. Apakah hanya ketika itu rahmat Allah turun? Gitu kan? Kok bisa? Apa ketika itu? Kemudian, kalau kata Antum Muhayy, Bishr Murisi, yang turun adalah perintah dan rahmat Allah. Apa, siapa sekarang yang berkata, man yadu'uni fa astajibu lah. Ayo siapa yang bilang? Ya kan? Ketika antum bilang yang turun bukan Allah dan yang turun adalah perintah dan rahmat Allah, berarti lazim bagi antum mengatakan yang turun bukan Allah kan? Berarti makhluk Allah yang turun. Namanya perintah. Iya enggak? Iya. Yang turun adalah perintah dan rahmat. Berarti dia terpisah dari Allah kan? Bukan Allah, bukan Allah. Tapi apa? Rahmat dan perintah. Kan mereka bilang bukan Allah yang turun. Terus siapa yang turun? Ya makhluknya berarti. Namanya perintah dan rahmat. Nah, yuk gambarin dah. Coba. Nanti bilang kan kayak gitu. Yuk kita gambarin nih. Yang turun perintah dan rahmat. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kata Rasulullah, berkatalah dia, man yad'uni fastajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku menjawab. Sekarang. Berarti siapa yang doa kepada makhluk bernama perintah dan rahmat, berarti syirik. Maka aku jawab, loh kok bisa kayak gitu? Oh enggak, yang turun malaikat. Bahlul juga ini. Malaikat turun, ayo siapa yang mau doa sama aku? Gak bisa. Ya kan? Gak bisa. Kan bingung jadi. Bingungan seperti itu. Gara-gara ini nalar pakai otak. Udah cuman gini aja yang zirur abunah. Allah turun tanpa harus, tanpa boleh, bukan harus, tanpa boleh kita gambarkan bagaimana. Kemudian, oh enggak alusunah, antum tetap aja salah. Kok bisa salah? Lihat, sulusul lail al-akhir. Sepertiga malam terakhir. Di sini misalnya, Indonesia sepertiga malam terakhir tadi. Pas sepertiga malam terakhir di Indonesia, ya kan? Nanti sepertiga malam terakhir di Saudi. Ntar gini, terus gimana dong? Berarti Allah selalu turun dong, setiap waktu. Kan selalu di setiap waktu ada sepertiga malam terakhir, tapi beda tempat, gitu kan? Tadi ada, sekarang ini sepertiga malam terakhir ini di tempat mana kira-kira? Perancis kali ya? Hah? Oh iya, disitulah. Oh, iya. Ya. Terus, jadi nalarnya gini, dibayangkan tuh, berarti Allah sedang turun di langit dunia Perancis ini, dibayangkan terus, dibayangkan tuh. Gak mungkin, ini gak mungkin Allah seperti itu. Itu kok kayak gitu pikirannya. Ya terserah Allah Ta'ala yang menyuruh Nabi untuk berbuat, mengucapkan gini, udah. Imani aja, gak usah dipikir-pikirin. Amalkan konsekuensi dari keimanan terhadap ini. Udah itu aja sebenarnya. Gak usah repot mikirin gitu. Gitu kan? Sama seperti misalnya, Allah di mana? Di atas ars. Salah ente. Kok bisa gitu? Karena kalau di atas ars, berarti kan di atas. Membutuhkan arah. Sementara kan bumi bulat. Berarti di atas bumi kan banyak. Ente pusing bro. Ente jangan pusing. Udah biarin. Ar-Rahman alal arsy istawa. Budak perempuan. Aina Allah. Rasulullah bertanya. Aina Allah dimanakah Allah? Bisama. Udah selesai. Gak perlu lagi kita mikirin lagi. Bumi bulat. Kemudian atasnya bumi itu banyak. Semua arah. Arah. Bingung gak ada. Gak usah ngomongin. Udah imani, selesai. Imani, selesai. Ya. Jadi begitu ya. Sulutsul lail ini juga dipermasalahan karena setiap bagian belahan bumi ini akan ada sulutsul lail, berarti berkonsekuensi Allah selalu turun. Antum bakal menggambarkan kayak gitu, jadi bingung antum. Lama-lama apa? Ujung-ujungnya tidak mengimani turunnya Allah. Kemudian ditakwilkan yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Itu juga. Gak bisa gitu. Kalau rahmatnya turun hanya sepertiga malam terakhir, sekarang berarti gak lagi turun dong. Gitu kan? Baik. Jadi begitu. Kalau misalnya perintah dan rahmatnya yang turun doang, maksudnya itu yang turun, itu siapa yang ngomong man yadu'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah bukan yang umum. Ya itu penafsirannya bagaimana. Jadi udah, daripada bikin repot, maka gak usah seperti itu. Selesai aja udah. Ya. Sebagaimana kita selesai kajian ini. Ya. Karena bentar lagi azan. zuhur. Ini cukup ya. Panjang nih, anak belajar dari 3 kitab untuk hadis ini doang. Ah, enggak, 4 kitab Allah. 4 kitab. 2 halaman anak print. Jadi cuma gitu doang. Sebenarnya bukan gitu doang. Kalau kita baca lebih lanjut, panjang sampai 2 jam. Tapi ringkasnya aja kayak gitu. Pusing nanti. Tafsir Al-Isra aja udah lumayan tadi pusingnya. Jadi insya Allah gak ditambah-tambah lagi. Satu hadis gak apa-apa ya. Tapi insya Allah paham yang tadi. Hujahnya insya Allah bermanfaat. Amalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Gak usah berkecimpung di masalah itu, selesai ya. Gimana antum? Dapat faedah dari kajian ini atau enggak? Gimana Syekh Razi? Dapat faedah dari karya antum? Masya Allah. Fakhrumiya Razi. Ya, mudah-mudahan berfaedah dan kita akan teruskan pada pekan depan insya Allah. Pada hari Sabtu kita melanjutkan ayat 100 215. 2 tahun lagi insya Allah khatam surat Al-Baqarah. 2 tahun lagi. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Jangan mau cepat-cepat. Ya. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa itu dari syaitan. Ya. Masih ingat maklumat tadi? Tafsir Al-Isra masih ingat? Anak tanya. Boleh diuji? Oke, baik. Taufik, sebutkan ayat tadi. Belum hafal, berarti gagal berarti. Dan jadikan dalil, sebutkan tadi hadis-hadis yang disebutkan gitu. Kamu murojaah di YouTube itu. Hafalkan ayat atau hadis berkaitan dengan bala tadi.